Adapun secara istilah, berkah itu artinya adalah kebaikan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Kebaikan yang berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Yang namanya kebaikan itu kan bisa sifatnya materi, bisa sifatnya apa? Non materi. Makanya kan sering di antara kita suka berdoa, ya Allah, saya minta rizki yang berkah. Saya minta umur yang berkah. Saya minta istri yang berkah. Bertanya bertambah gitu ya. Mikirnya gitu doang, bertambah terus. Tadi kan Ana bilang bertambah, berkembang. Berarti kalau misalnya ketika nikah istrinya beratnya 49, setelah 20 tahun jadi 94. Ini berkah berarti ya. Yang enggak sesempit itu, nanti kasihan itu yang istrinya sampai tua masih kurus terus nanti. Makanya kan tadi kita sampaikan yang namanya berkah itu tidak selalu bersifat materi yang kelihatan. Makanya kalau kita minta rezeki yang berkah itu enggak mesti harus konotasinya nominalnya itu besar. Bisa jadi nominalnya sedikit akan tetapi manfaatnya besar. Ini berkah. Kita juga mendoakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tahiyat kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus apa? Allahumma barik ala Muhammad. Apa artinya barik? Limpahkanlah berkah. Jadi berkah secara istilah agama adalah kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada siapapun di antara hambanya yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun agen berkah, maksud kami di sini adalah kita akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang salah satu karakter Nabi Isa alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31. Dalam surat Maryam ayatnya berapa? 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku, jadi Allah menjadikan Nabi Isa sebagai seorang yang senantiasa membawa berkah dimanapun aku berada. Jadi salah satu sifatnya Nabi senantiasa membawa berkah. Jadi bukan senantiasa membawa berkat. Nanti kemana-mana bawa berkat. Tapi membawa berkah. Para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan maksud dari ayat ini. Ini ketinggian kayak ini echo-nya atau apanya ini. Jadi salah satu di antara ulama tafsir, yaitu Imam At-Tabari, beliau berusaha untuk mengumpulkan penafsiran-penafsiran para ulama tentang arti dari berkah di sini. Apa maksudnya senantiasa memberi berkah? Saya akan bawakan beberapa penafsiran para ulama kita, kemudian kita carikan kesimpulan akhirnya apa. Kata Imam At-Tabari, beliau menukil dari pendapatnya Imam Mujahid rahimahullah. Kata beliau, maksud dari memberi berkah di mana-mana itu maksudnya, kata beliau, naffa'an, senantiasa memberi manfaat. Ini penafsiran yang pertama. Jadi maksud dari aku senantiasa memberi berkah di mana-mana, aku senantiasa memberikan manfaat di mana-mana. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dinukil dari seorang ulama yang bernama Wuhaib Ibnul Ward. Beliau mengatakan maksud dari menjadi berkah, memberi berkah di mana-mana, maksudnya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi munkar. Dimanapun aku berada, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ini salah satu sifatnya Nabiullah. Kemudian penafsiran yang ketiga dibawakan dari seorang ulama yang bernama Sufyan dan juga Mujahid juga. Maksud dari mubarakan aynama kuntu, aku senantiasa memberikan berkah dimanapun aku berada, kata beliau, waja'alani mu'allimal khair. Saya selalu mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Berarti ada berapa penafsiran tadi? Tiga. Yang pertama apa? Senantiasa memberi manfaat. Yang kedua, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, senantiasa mengajarkan kebaikan. Tiga penafsiran ini disimpulkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Intinya bahwa seseorang itu dituntut dimanapun dan kapanpun berada, berusaha untuk senantiasa memberikan berkah dalam arti mengajarkan kebaikan dan mendakwahkannya. Jadi salah satu sifatnya orang yang beriman, dia itu bisa membawa berkah dengan perkataan dan perbuatannya mengajarkan kebaikan. Sehingga orang yang beriman benar-benar, dimanapun berada, orang akan suka duduk sama dia. Di kantor orang suka, di pasar orang suka, di masjid orang suka, di sawah orang suka, di rumah orang suka. Suka kenapa? Karena dia senantiasa membawa kebaikan. Inilah seharusnya sifat seorang mukmin. Karena ada sebagian orang yang kurang beriman kepada Allah Azza wa Jal, manakala mereka berada di segala tempat, mereka bukannya membawa kebaikan, malah membawa keburukan. Orang sini mengatakan rese ya. Ya. Sukanya rese, di mana-mana rese. Di lingkungan rumah rese, di lingkungan pekerjaan rese, di mana-mana rese. Hatta di masjid pun apa? Rese. Ke masjid Masya Allah, kelihatannya penampilannya Masya Allah. Ternyata pulang-pulang bawa sandal yang bagus. Rese ini, masjid kelihatannya bagus, tapi ternyata pulang-pulang membawa barang yang bagus, bukan milik dia. Ya. Kalau orang yang beriman, dimanapun dia berada, dia akan mendatangkan berkah. Senantiasa mengajarkan kebaikan. Di kantor dia mengajarkan kebaikan, di rumah dia mengajarkan kebaikan, di kendaraan dia mengajarkan kebaikan, di pasar dia mengajarkan kebaikan, di toko dia mengajarkan kebaikan, di mana aja dia mengajarkan kebaikan. Inilah salah satu ciri khasnya orang yang beriman. Inilah yang saya maksud dengan agen apa? Berkah. Agen berkah itu artinya adalah orang yang senantiasa jadi agen kebaikan, alias mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Jadi maaf ya tadi yang menjawab agen herbal tadi ya. Bukan berarti antum gak boleh jadi agen herbal. Boleh-boleh saja. Tapi yang saya maksud di sini agen berkah adalah orang yang senantiasa bisa membawa kebaikan dimanapun dia berada. Ini berat apa sulit? Hah? Sulit apa berat? Berat apa ringan? Sulit apa susah? Sulit atau mudah? Mudah. Mudah. Masya Allah. Kalau udah kayak gitu semuanya jadi agen berkah ini. Ya. Masalahnya, sebagaimana orang pengen jadi agen herbal, Jadi agen berkah juga sama butuh sesuatu yang namanya modal. Jadi orang pengen jadi agen berkah, dia harus punya modal. Apa Ustaz modalnya? Nah ini yang perlu kita bahas ini. Nanti kita akan bahas bagaimana jadi agen berkah di rumah, bagaimana jadi agen berkah di kantor, gimana jadi agen berkah di masyarakat. Cuman sebelum kita bahas aplikasi agen berkah ini, kita perlu paham bahwa orang supaya jadi agen berkah, dia harus punya modal. Modalnya apa Ustaz? Banyak. Di antaranya tiga. Di antaranya modalnya berapa? Tiga. Masih ada modal yang lain, cuman ini di antara modal yang paling penting. Yang pertama modal ilmu. Modal apa? Ilmu. Yang kedua modal keteladanan. Yang ketiga modal doa. Berapa modal? Tiga. Yang pertama ilmu, dua keteladanan, yang ketiga doa. Yang pertama ilmu. Ini modal utama nih, yang paling penting. Makanya ada orang Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya duit itu enggak bisa ngasih duit. Orang enggak punya ilmu, gimana dia mau ngasih ilmu sama orang lain? Pernah suatu saat saya ditelepon sama seorang jamaah pengajian. Ustaz, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Iya ini saya habis dakwai orang terus habis itu dia tanya saya enggak bisa jawab. Apa itu? Ada seorang nanya ke saya, mas, apa sih hukumnya ngumpul-ngumpul di rumah orang yang sudah meninggal? Dengan pedenya dia mengatakan haram. Itu dalilnya apa? Sebentar. Ana mau tanya sama Ustaz dulu. Habis itu terus saya ditanya lagi, mas, hukumnya yasinan sama tahlilan apa? Ya bid'ah lah. Ya. Itu di dalam kitab apa tuh mas? Kitab apa ya? Sebentar, ana dengar pengajiannya kayak gitu, besok ya, ana kasih tahu. Ini contoh orang yang berdakwah, tapi modalnya kurang. Semangatnya oke. Tapi semangat itu gak cukup. Di dalam berdakwah itu seorang itu gak boleh modalnya itu bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Nah, itu gak boleh. Jadi modal dakwah cuma bonek saja gak boleh. Nanti bisa-bisa seperti tadi kasusnya. Kalau orang ditanya seperti itu dia harus siap. Kalau memang dia belum siap untuk memberikan jawaban, maka dia harus berusaha untuk menjanjikan kepada dia kira-kira jawabannya kapan, memberikan jawaban yang meyakinkan. Sekarang kalau misalnya kayak tadi kasusnya, ini kejadian nyata ini, orang cerita sama saya. Kalau kayak tadi kasusnya, orang yang nanya itu kira-kira dia percaya atau malah jadi ragu? Ragu pasti. Ya. Kalau dia tanya loh, apa salahnya kita menghibur orang yang lagi sedih? Orang baru ditinggal wafat misalnya sama keluarganya. Kemudian orang di situ menghibur, duduk di situ. Apa salahnya? Mungkin kan ada orang mengatakan seperti itu. Itu kalau kita enggak punya modal. Enggak punya modal ilmu untuk menjawab pertanyaannya. Atau misalnya kayak tadi misalnya. Yasinan, tahlilan. Langsung dijawab bid'ah. Dalilnya apa? Enggak tahu dalilnya. Padahal sebenarnya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita harus pintar-pintar, pertama memberikan jawaban yang pas, yang kedua memberikan jawaban dengan bahasa yang mudah diterima. Mungkin pertama kali kita bisa jelaskan apa sih hukumnya membaca surat Yasin. Apa hukumnya? Apa hukumnya membaca surat Yasin? Boleh enggak? Benar nih. Enggak ada khilaf di antara para ulama nih di sini nih. Ijma berarti nih, sepakat semuanya nih. Ya harus jelaskan dulu, membaca Yasin itu hukumnya apa, membaca tahlil itu hukumnya apa. Boleh gak baca tahlil? Boleh. Kalau orang gak baca tahlil sebelum meninggal, dikhawatirkan gak bisa masuk surga. Nah itu kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, kok ini jawabannya ujuk-ujuk? Tahu kan ujuk-ujuk kan? Tahu, itu bahasa antum kok. Iya kan? Orang Betawi kan tahu ujuk-ujuk kan? Nah, tiba-tiba langsung aja bid'ah. Jawab dulu apa itu Yasin, apa itu tahlil. Bahwa Yasin itu adalah salah satu surat Al-Quran yang orang membacanya setiap huruf akan dapat berapa? 10 pahala. Tahlil juga salah satu zikir yang paling afdol. Jadi orang pengen jadi agen berkah, dia itu harus punya apa? Harus punya modal. Dia harus punya modal ilmu supaya orang yang dia dakwahi itu bisa memberikan atau menerima ilmu yang diberikan dengan penuh kepuasan dan menerima apa yang disampaikan. Ini adalah modal yang pertama, yaitu modal apa? Ilmu. Makanya penting tadi pengacara atau saudara pembawa acara tadi mengatakan jangan tidur. Ya, itu benar itu. Ya, tadi Anda katakan ketika Anda dengerin ketika beliau mengatakan catatan berikutnya jangan tidur, kayaknya ada yang senyum-senyum. Kayak aneh gitu ya. Enggak aneh ya. Ini enggak aneh enggak, ini kenyataan ya. Ada sebagian orang menjadikan majelis taklim itu sebagai tempat favorit untuk tidur. Aneh ya. Kalau di rumah enggak bisa tidur, kalau di sini bisa tidur. Itu kira-kira karunia atau apa itu ya? Musibah itu. Ada sebagian orang, Ustaz, anak kalau di rumah enggak bisa tidur, anak kena insomnia, kecuali di majelis taklim, Ustaz. Wah, gawat ini. Ini bukan kena insomnia, ini kemasukan jin kali ini. Jadi, ini saatnya kita menyerap ilmu dari ustadznya. Kita ambil ilmunya banyak-banyak, dari para ulama, dari para ustadz, para da'i. Diambil ilmunya banyak-banyak. Kemudian dipahami dengan benar. Setelah kita punya modal, kita akan melangkah menjadi agen apa? Berkah. Ini modal yang pertama. Apa tadi? Ilmu. Modal yang kedua? Keteladanan. Modal yang kedua, keteladanan. Sebelum saya bicara masalah ini, saya akan membawakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 36. Surat apa? Yusuf ayat 36. Di situ Allah bercerita tentang kisah dijebloskannya Nabi Yusuf kemana? Ke penjara. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Bareng sama Nabi Yusuf masuk ke penjara dua orang pemuda. Jadi Nabi Yusuf masuk, ada dua orang pemuda ikut masuk juga. Qala ahaduhuma. Orang yang pertama, pemuda yang pertama mengatakan, inni arani a'siru khamra. Pemuda yang pertama mengatakan, Saya ngimpi di dalam mimpi saya itu memeras anggur. Ini pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua mengatakan, وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. Pemuda yang kedua mengatakan, wahai Yusuf, saya ini di dalam mimpiku melihat di atas kepalaku ini ada roti. Kemudian roti itu dimakan sama burung. Keduanya mengatakan, nabi'na bita'wilihi. Wahai Yusuf, tolong dong kasih tahu takwil mimpinya apa. Dua orang pemuda itu bertanya kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Tiga-tiganya itu kan orang yang biasa diistilahkan dengan pesakitan. Apa itu pesakitan? Napi. Ya, orang yang masuk ke penjara. Kalau antum dengar istilah penjara, konotasinya baik apa jelek? Jelek. Orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang jelek-jelek. Maksudnya jelek bukan mesti mukanya jelek gitu loh. Perilakunya jelek. Kadang-kadang ada orang ganteng banget masuk apa? Penjara. Maksudnya adalah orang ini kalau sudah bicara masalah penjara, konotasinya, image-nya orang yang jahat-jahat. Tapi coba perhatikan. Kenapa kok dua orang ini bertanya tentang sesuatu yang sifatnya pribadi, masalah mimpi, bertanya kepada seorang napi. Yang pada saat ini kasusnya dalam tanda kutip napi, yaitu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Emang AC-nya dimatiin aja AC-nya. Panas. Hangat. Pintunya dibuka kek. Pakai angin segar aja. Pertanyaannya, di penjara itu kira-kira banyak enggak orang selain Nabi Yusuf? Banyak, namanya penjara. Kadang-kadang namanya penjara kan full. Malah bukan full. Sering apa? Over. Kenapa kok bisa Nabi Yusuf yang dipilih? Perhatikan baik-baik alasan dua orang pemuda tersebut. Kata dua orang pemuda itu, kata mereka berdua, inna naraka minal muhsinin. Kami pilih engkau wahai Yusuf karena kami melihat kamu ini orang yang baik. Kok bisa ya orang di penjara orang baik? Kira-kira dari mana mereka bisa menilai seperti itu? Kalau bukan dari kepribadian, tutur kata, perilaku yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Makanya seorang yang pengen jadi agen berkah, dia itu harus punya nilai plus kepribadian yang baik. Orang gimana mau percaya dengan kita manakala kita mengajarkan kejujuran sedangkan kita sendiri gak jujur. Gimana mungkin orang akan percaya sama kita manakala kita mengajarkan tentang kebaikan kepada tetangga sedangkan kita sendiri gak baik sama tetangga. Oleh karena itu, modal yang kedua yang dibutuhkan oleh para agen berkah, dia harus punya modal keteladanan. Dia harus bisa memberikan contoh yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sehingga orang itu, manakala dia membutuhkan sesuatu, akan bertanya kepada kita. Ada sebagian orang, ketika ketemu sama orang lain itu enggan untuk ngobrol sama dia. Kenapa? Karena dari awal saja dia udah gak tertarik sama perilakunya. Ketemu mukanya apa? Masem, merengut. Ya. Sampai sering saya katakan, mungkin dia meyakini bahwasanya gigi dia itu apa? Aurat. Ini orang-orang yang gak mau senyum nih kayaknya menurut dia ini giginya apa? Aurat. Namanya aurat kan harus dia apa? Ditutupi. Jadi kemana-mana ketemu tuh mingkem. Tutup mulut terus. Mending kalau misalnya tutup mulutnya untuk menjaga lisan dari yang keburukan. Ini enggak. Terus kemudian orang senyum. Ya. Orang senyum. Itu kan gak mesti harus ngomong. Orang senyum itu sudah enak lihatnya. Keteladanan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lihat muka beliau at the first sight, itu bisa jatuh apa? Jatuh cinta di pandangan yang pertama. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang ramah, ya. Sosok yang supel, sosok yang dermawan, sosok yang suka tersenyum, ketemu sama orang, orang itu suka kalau duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran, banyak di antara mereka itu kalau duduk sampai sama Nabi itu sampai lama banget, sampai Nabi itu gak enak untuk ngasih tahu gitu lah. Untuk ngasih tahu ente tuh udah lama di sini gitu lah. Karena kita kan sulit juga ngasih tahu kan, tamunya kita sudah kursinya udah apa? Geser-geser kayak gini, kita udah pindah kanan, kita udah apa? Udah menguap, kita udah apa? Main jari, kita kepalanya udah kayak gini. Ini orang enggak paham-paham tamu ini, Masya Allah. Ada sebagian orang itu kalau duduk sama dia itu merasa nyaman gitu loh. Tapi sebaliknya ada sebagian orang kalau duduk sama dia itu rasanya enggak nyaman, kayak duduk di atas bara api. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang belum duduk sama beliau baru ngelihat mukanya saja sudah tertarik. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau. Cerita tentang salah seorang yang awalnya Yahudi, kemudian masuk Islam. Beliau adalah Abdullah ibnu. Abdullah ibnu mantan orang Yahudi. Abdullah ibnu Salam. Siapa? Abdullah ibnu Salam. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang kan pada berbondong-bondong menyambut kedatangan siapa? Rasul SAW. Mereka berbondong-bondong mendatangi Rasul SAW. Abdullah bin Salam ini belum masuk Islam. Tapi dia juga penasaran, kayak apa sih orang yang namanya Muhammad ini? Akhirnya beliau ikut nyelip itu. Ya. Dia ikut di antara rombongan-rombongan orang yang menyambut Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kesan pertama beliau? Falamma stabantu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, at the first sight yang saya katakan tadi, di pandangan apa? Pertama, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Saya langsung tahu bahwasannya muka ini bukan muka orang yang suka bohong. Jadi hatta sampai orang kafir pun begitu melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tahu ini bukan wajah orang pembohong, alias ini orang yang jujur. Dan ini luar biasa, ini modal utama seorang mau jadi agen berkah itu orang lihat kita itu sudah langsung adem. Dan itu enggak bisa dibikin-bikin. Ya. Jadi enggak ada salon bikin wajah apa? Supaya jujur itu enggak ada. Kalau bersihin wajah namanya apa? Facial lah. Ya. Bikin supaya wajah kelihatan bersih, ya, kelihatan putih, itu ada. Tapi supaya wajah kelihatan jujur, tulus, itu kayaknya enggak ada deh salon yang bikin kayak gitu. Kalau antum mau buka usaha ya terserah, kayaknya enggak bisa itu. Itu karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, ya. Ketika Abdullah bin Salam sudah jatuh hati sama Nabi ngelihat wajahnya, terus Abdullah bin Salam mengatakan, "Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal." Dan pertama kali saya dengar ucapan beliau, lihat. Kadang-kadang orang tertipu melihat apa? Wajah. Begitu ngomong tahu-tahu menyakitkan, ya. Ini lihat bagaimana Nabi SAW, wajahnya sudah menyejukkan. Omongannya pertama kali saya dengar, kata Abdullah bin Salam, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, afshus salam. Tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan sama orang lain. Wa sallu wan nasuniyam, Salatlah kalian ketika orang-orang sedang pada tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Subhanallah, pas banget nama akhirnya salam itu. Padahal tadi namanya Abdullah bin Salam. Bukan berarti kita kalau ketemu sama orang ente masuk surga dengan namanya siapa misalnya. Enggak mesti. Ini qadarullah ini sama, subhanallah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi agen berkah, modal, salah satu modal utamanya adalah keteladanan. Bagaimana orang bisa percaya sama obrolan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka percaya dengan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita gimana mau diterima dakwah kita sama tetangga kita kalau kita suka nyakiti mereka? Gimana kita mau diterima dakwah kita di kantor kita kalau kita sendiri jarkoni? Apa jarkoni? Ngajar enggak mau ngelakoni. Ya. Ngajarin orang supaya jujur, ternyata dia juga korupsi. Ngajarin orang supaya disiplin, ternyata dia juga suka berangkat telat, pulang gasik. Belum saatnya pulang, dia udah pulang. Sudah saatnya masuk, dia belum datang. Kayak gini gak mungkin diterima dakwahnya. Ini modal yang keberapa? Yang kedua. Modal yang ketiga, apa tadi? Doa. Ini penting banget nih, modal yang ketiga nih. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam kullaha. Hatinya bani Adam semuanya. Jadi hatinya bani Adam. Siapa bani Adam? Ana sama antum manusia. Kita semua bani Adam. Ya. Hatinya seluruh bani Adam. Baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahid. Hatinya bani Adam semuanya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seperti satu hati tok di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Bani Adam itu jumlahnya berapa? Ada enggak survei? Survei dari zamannya siapa? Nabi Adam sampai hari kiamat, enggak mungkin, ya. Semua hatinya manusia itu di antara dua jari-jari Allah seperti hati satu orang saja. Artinya apa? Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita sulit banget dakwahin orang, entah anak kita, entah istri kita. Saya yakin mungkin ada di antara jamaah sekalian yang suaminya udah ngaji, tapi istrinya belum. Atau ibunya udah ngaji, suaminya belum. Ayah ibunya udah ngaji, tapi anaknya belum. Anaknya udah ngaji, ayah ibunya udah ngaji, tapi kakeknya, neneknya belum. Ada gak? Banyak. Kalau kita sudah kepepet, dan bukan hanya kepepet, dari awal kita seharusnya mendukung dakwah kita itu dengan doa. Makanya diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kan ibunya masuk Islam enggak bareng-bareng sama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah duluan masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau berusaha untuk dakwah ibunya. Sampai suatu saat, saking seringnya Abu Hurairah berusaha untuk mengajak ibunya masuk dalam agama Islam, ibunya jengkel. Akhirnya mengeluarkan kata-kata makian, cacian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin-kemarin kalau yang dihina Abu Hurairah sendiri, dia masih tahan. Ini yang dihina siapa? Rasulullah SAW, enggak tahan dia. Akhirnya sambil berurai air mata, beliau datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadu beliau. Apa kata Abu Hurairah? Inni kuntu adu ummi ilal Islam fata'ba alayya. Wahai Rasul, saya sering ngajak ibu saya untuk masuk kepada Islam. Tapi ibu saya enggak mau. Fada'autu hal yawma fa'asma'atni fika ma'akrah. Hari ini wahai Rasul, saya dakwahi beliau, saya ajak beliau. Malah beliau mengeluarkan kata-kata yang enggak enak banget. Hari ini, kata Abu Hurairah, saya ini mendakwai ibu saya, dan ternyata ibu saya ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak banget. Menyakitkan. Menghina engkau, wahai Rasul. Fadu'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Nabi, minta tolong. Aku minta tolong doakan ibuku supaya mendapatkan hidayah. Ini curhat. Ya. Seorang sahabat curhat sama siapa? Rasul SAW. Jadi kalau mau ada masalah itu curhatnya milih-milih. Sebagian orang ada masalah dikit, curhatnya di mana? Facebook. Statusnya apa? Sedang galau. Emang yang baca Facebook siapa? Ya. Orang yang gak jelas di situ baca, semuanya bisa baca. Gak ngasih solusi. Ternyata malah sana mengatakan, sama dong lagi galau. Tambah galau kita. Ya. Curhat sama orang yang pas. Bilang sama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Simple enggak? Simple. Tapi siapa dulu yang doa? Ya. Yang doa Nabi SAW. Lihat bagaimana efeknya. Ya. Abu Hurairah senang banget didoakan sama Nabi SAW. Maka dia pulang dalam keadaan hati riang. Jadi datang nangis, pulang ketawa, senang. Baru didoain sama Nabi SAW. Akhirnya begitu sampai depan pintu rumah, mau masuk pintu rumah, pintunya dikunci. Pintu rumahnya dikunci. Nah, dari dalam dia dengar ada suara air gerujuk-gerujuk-gerujuk-gerujuk. Ibunya dengar ada suara sandalnya Abu Hurairah. Kata ibunya, Abu Hurairah tunggu sebentar, jangan masuk dulu. Ternyata ibunya lagi apa? Lagi mandi. Ibunya lagi mandi. Setelah itu selesai pakai baju, ibunya buka pintu. Begitu buka pintu, lihat Abu Hurairah, langsung ibunya ngomong, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Lihat. Kekuatan dari apa? Doa. Abu Hurairah kan kaget banget ngelihat ibunya tadi barusan ngomong jelek tentang Nabi SAW, tahu-tahu buka pintu langsung syahadat. Langsung Abu Hurairah lari. Lari kemana? Ke Rasul lagi. Nangis lagi Abu Hurairah. Kalau tadi nangisnya nangis apa? Sedih. Ini nangisnya nangis apa? Senang. Senang banget. Kasih kabar gembira sama Nabi SAW. Ibu udah masuk Islam, makasih. Ya, kalau bahasa kita sekarang, ya. Udah didoain. Ya. Ternyata betul. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang lagi sama Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku lagi wahai Rasul dan ibuku. Doa apa lagi Abu Hurairah? Kan ibu ente udah masuk Islam, ente juga udah masuk Islam. Doa apa lagi? Wahai Rasul, doakan supaya aku dan ibuku dicintai sama kaum mukminin, dan supaya aku dan ibuku mencintai kaum mukminin. Apa mintanya? Supaya Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin, dan kaum mukminin juga mencintai Abu Hurairah. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadza ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, siapa? Abu Hurairah dan ibunya, ya, jadikanlah dua hambamu ini dicintai oleh kaum mu'minin, dan jadikanlah berdua ini mencintai kaum mu'minin. Setelah didoakan itu, kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Setelah Nabi SAW berdoa, tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar tentang namaku. Namanya siapa? Abu Hurairah. Atau melihatku, pasti dia mencintai aku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. kecuali orang-orang yang hatinya sudah rusak. Ya, berarti kalau kita enggak mencintai Abu Hurairah, kita ini enggak kena doanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini efek dahsyat dari apa? Dari doa. Makanya pernah ana dapat cerita dari salah seorang syekh tentang seorang dai di salah satu negara yang mayoritas non muslim. Saya lupa beliau cerita di daerah mana gitu, di negara mana. Setiap hari dai ini selalu berhasil memasukkan orang ke dalam agama Islam minimal satu orang. Setiap hari pasti. Setiap hari pasti ada satu orang yang masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau di situ sudah berdakwah puluhan tahun. Kira-kira berapa orang yang masuk Islam di tangan dia? Setiap hari minimal apa? Satu. Minimal nih. Pasti ada satu orang yang masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau sudah puluhan tahun dakwah di situ. Ana tanya, antum berapa kali masukkan orang ke dalam agama Islam? Berapa orang yang udah antum masukkan dalam agama Islam? Ya. Ini kunci suksesnya apa? Ditanyakan sama syekh tersebut. Ini kok hebat banget, gimana? Kuncinya apa? Rahasianya apa? Ya. Ternyata si da'i tersebut setiap malam selalu beliau ini sholat tahajud. Ya. Setiap malam selalu sholat tahajud. Di tahajud beliau, di sela-selanya beliau berdoa sama Allah. Ya Allah, saya besok pengen dakwah. Berilah hidayah kepada orang-orang yang saya dakwahi. Setiap malam selalu seperti itu. Sehingga ketika beliau ngajak itu selalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hatinya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang apa? Perhatikan. Ya. Kita bikin kajian besar-besaran. Akan tetapi kita jarang yang menyempatkan doa. Ya Allah berilah hidayah kepada orang-orang yang hadir pengajian. Dan ini juga yang mungkin salah satu faktor menyebabkan banyak di antara kita ketika hadir pengajian, ilmu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan mending itu. Lewat dikit kan ya. Mungkin ada yang ketinggalan dikit lah situ. Ini enggak ini. Nah, malah belum masuk telinga kanan, mental itu keluar. Ini jangan melulu disalahin jamaahnya, mungkin panitianya enggak doa itu. Atau mungkin ustadznya enggak doa. Mungkin enggak? Mungkin, jangan salah melulu jamaahnya, ustadznya juga mungkin salah. Jadi kita ini ketika akan menjadi agen berkah, modal yang paling utama yang ketiga apa? Doa. Berapa modalnya? Tiga. Sudah. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Gimana sih jadi agen berkah itu? Sekarang kita nanti insya Allah akan bawakan 6 contoh. Ya. Pertama, jadi agen berkah di rumah. Yang pertama apa? Di rumah. Yang kedua, di lingkungan. Lingkungan ini maksudnya apa? Masyarakat sekitar rumah maksud saya. Tetangga-tetangga gitu. Itu maksud saya lingkungan. Ini yang kedua. Yang ketiga, agen berkah di tempat kerja. Di mana? Tempat kerja. Yang keempat, di majelis taklim. Ini penting nih. Karena dikiranya orang agen berkah di majelis taklim itu cuma siapa? Cuma ustaz doang. Enggak. Antum juga agen berkah. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima, agen berkah di kendaraan. Yang keenam, agen berkah di jejaring sosial. Agen berkah di mana? Di jejaring sosial. Yang pertama apa ini? Agen berkah di rumah. Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena orang yang paling berhak untuk kita sikapi dan mendapatkan kebaikan kita, siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Suami, istri, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, canggah, wareng. Masih hafal nih, masya Allah. Apalagi tuh di atasnya? Tahu gak? Atasnya lagi apa? Di atasnya lagi apa? Ubek-ubek. Udek-udek siwur. Ya. Bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya gitu ya. Ya. Itu keluarga terdekat. Ya, paman, bibi, pakde, bude, pakle, bule, ya. Itu semuanya ini orang terdekat ini. Merekalah orang yang paling berhak untuk kita kasih berkah dakwah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena amat disayangkan tidak sedikit di antara orang-orang yang aktif berdakwah kemana-mana malah keluarganya terabaikan. Ini sangat memprihatinkan. Bahkan kadang-kadang di antara para aktivis dakwah atau bahkan di antara ustadz sendiri. Sampai kadang-kadang terlontar, ih anaknya ustadz kok nakal ya. Ih istrinya ustadz kok baca Qur'annya gak fasih ya. Bahkan sampai-sampai ada sebagian istri ustadz, ya, gak usah saya sebutkan. Katakanlah istri ustadz yang dia nyesel nikah sama apa? Ustadz. Aneh kan ya? Antum kan pikirannya enak banget ya jadi istrinya ustadz ya. Ya. Tahu gak kenapa nyesel? Karena ditinggal terus sama ustadznya. Memang bagus dakwah ustadznya. Kemana dakwah. Dia pikir dulu ketika dilamar sama ustadz, itu kan berbunga-bunga tuh hatinya tuh. Dilamar sama ustadznya. Dia pikir, dia gak usah pikir panjang, saya langsung terima, karena dia pikir setiap hari pasti dapat taklim. Ya. Dia pikir setiap hari, masa sih orang di luar pada dapat taklim, masa istrinya gak dapat taklim? Ternyata, justru malah sebaliknya. Setiap hari ustadznya keluar kemana-mana. Ya. Roadshow. Ya, keliling kemana-mana, akhirnya keluarganya terbengkalai. Ya. Taklim gak pernah untuk taklim keluarga. Maka, ini tentu jadi bahan introspeksi. Jadi bahan introspeksi buat ustadz dan juga buat jamaah sekalian. Buat panitia kajian. Kadang-kadang ada panitia kajian ketika ngundang ustadz, ustadznya mengatakan, wah gak bisa. Kenapa ustadz? Ana kalau tanggal anu itu jadwal ana buat keluarga ana. Ana sudah alokasikan jam sekian sampai sekian, tanggal anu, hari anu itu jadwal buat keluarga ana. Sebagian panitia itu gak bisa menerima. Hei ustadz pelit. Subhanallah. Ustadz itu juga seorang suami. Ustadz itu juga seorang bapak. Ya. Ustadz itu juga seorang manusia. Makanya perlu ada kelapangan dada. Ya. Kalau misalnya ada ustadz alasan seperti itu. Makanya sekalian nih saya minta maaf nih. Sama jamaah ini. Ya. Kadang-kadang sulit banget sih. Ngundang ustadznya, emang ustadznya mau dijemput sampai sama Land Cruiser apa katanya. Ya Allah, saya bilang bukan masalah Land Cruiser. Ya, bukan masalah itu. Yang penting itu ada waktunya, ada kesehatannya atau tidak. Ini saja sebenarnya ini acara utamanya ini bukan ngisi sebenarnya. Ini acara sekunder. Acara utamanya adalah. Jadi ustadz punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan kesehatan, punya keterbatasan waktu. Dia juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Yang dia itu punya tanggung jawab untuk mendakwai mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipesenin sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Artinya apa? Wahai Muhammad, kasih peringatan kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Ini dalam Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 214. Dalam surat apa? Ash-Shu'ara ayat 214. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dakwah itu awali dulu dari keluargamu. Coba perhatikan Nabi SAW. Pertama kali yang didakwai siapa? Khadijah. Istri beliau. Setelah itu kemudian diantara yang didakwai juga Ali bin Abi Thalib. Dan masih ada yang lainnya. Orang-orang yang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu kan ayatnya buat Nabi Muhammad SAW. Loh, emang kalau buat Nabi Muhammad, kita umatnya siapa? Kita kan umatnya siapa? Nabi Muhammad. Apalagi ada beberapa nas lain yang sifatnya umum, yang mencakup Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama tafsir menafsirkan maksud dari ayat ini, kata mereka maksudnya adalah ajarkan kebaikan kepada keluarga engkau supaya itu bisa melindungi mereka dari api neraka. Ah, sekarang apa yang sudah kita lakukan buat keluarga kita, buat anak kita, istri kita? Ada kejadian nyata. Ada pernah orang datang ke rumah, dia bercerita, alhamdulillah Ustaz dapat hidayah. Udah berapa lama ya? Baru aja Ustaz, setahun dua tahun, masya Allah, alhamdulillah. Gimana keluarga? Aduh Ustaz, susah nih anak-anak, gini. Ustaz, anak mau nitip anak-anak ya di pondok Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa, anak tanya dulu, anak antum udah ada tertarik sama ilmu agama, maksudnya sama manhaj yang benar atau belum? Belum Ustaz. Anak saya sekarang mondok, tapi pondoknya di tempat pondok yang mungkin manhajnya kurang benar lah gitu. Saya pengen pindahin itu Ustaz ke pondok antum. Anak bilang, enggak apa-apa, tapi antum garap dulu anak antum itu. Maksudnya dipersiapkan mentalnya dulu, kondisi psikologisnya dulu, dikenalkan dulu antum. Karena jelas kedekatan antum sama anak antum itu lebih dibandingkan kedekatan Ustaz kepada dia. Ah enggak Ustaz, bismillah lah, anak pindahin aja, anak percaya. Ya sudah. Tapi kalau anak antum kabur nanti jangan salahkan anak ya, anak bilang. Karena di tunas ilmu di pondok kami itu enggak ada pagar tinggi-tinggi, itu enggak ada. Jadi pokoknya terbuka gitu aja. Mau kabur ya bisa-bisa aja, gampang aja. Kapanpun dia mau kabur bisa. Karena memang kita berusaha di situ, maksudnya santrinya itu dipakai kesadaran lah, bukan. Dan juga kita pengen membaur sama masyarakat dalam arti tidak eksklusif, tetap berinteraksi dengan masyarakat dengan harapan bisa mewarnai mereka. Nah, bilang kalau nanti anak antum kabur, jangan salahkan anak ya. Betul. Masukkan situ, bawa situ. Anak tanya anaknya, gimana antum masuk ke sini dengan kesadaran sendiri, keinginan sendiri? Iya. Ya, iyanya ya. Kita kan bisa, ya bukannya anak dukun. Tapi orang karena sering ngobrol gitu kan, bisa tahu ini iyanya iya beneran, apa iya bohongan kan bisa. Bener dia. Sehari, dua hari, tiga hari, Ustaz mau minta izin. Izin kemana? Ke rumah teman, di mana? Di sana. Coba deh ngomong sama orang tua. Ya udah, mau orang tua, sama orang tuanya terserah Ustaz. Ya udah, nggak apa-apa deh, ana izinin. Ternyata betul. Nggak apa? Kebalik. Masih mending ini, izin dulu nih. Mau kabur izin dulu. Artinya dakwah itu kan, mendakwai keluarga itu gak ada yang instan. Ini yang pesan yang ingin Anda sampaikan. Bahwa ketika kita menjadi agen berkah buat keluarga kita, gak ada yang instan. Makanya ada sebagai orang ngeluh, saya udah dakwah ini, istri anak-anak, udah berapa lama? Udah lama banget Ustaz, berapa lama? Udah punya lama banget, berapa lama? 3 bulan. Subhanallah, bertahun-tahun, puluhan tahun, ya. Maka nggak ada yang instan. Kemudian juga diantara yang perlu diperhatikan ketika kita mendakwahi keluarga kita dan juga yang lainnya adalah kita harus pintar-pintar mencari waktu yang pas, mencari waktu yang pas untuk menyampaikan sesuatu. Kita harus melihat nih kondisi lagi enak atau enggak, ya. Kondisi hatinya lagi nyaman atau enggak. Karena kalau orang lagi emosi, lagi marah, lagi sedih, itu biasanya dia sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi seperti itu. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau cerita suatu saat beliau melihat Nabi SAW sedang membagi-bagi onta zakat. Sedang bagi-bagi onta zakat. Kemudian Abu Musa ini pengen dapat jatah juga. Akan tetapi beliau saat itu tahu bahwasanya Nabi SAW lagi marah. Kondisinya lagi, katakanlah kalau boleh kita katakan, emosionalnya sedang tidak stabil gitu loh. Akan tetapi tetap Abu Musa ini minta sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la ahmilukum wa ma'indi ma'ahmilukum. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak akan sudi memberikan kamu tunggangan dan aku sudah tidak punya ontak lagi. Itu karena apa? Karena Abu Musa mintanya, momennya itu enggak apa? Enggak pas. Subhanallah, Abu Musa pergi. Enggak lama kemudian datang kiriman ontak. Datang apa? Kiriman ontak. Begitu datang kiriman ontak, langsung Nabi SAW manggil siapa? Abu Musa. Dikasih 5 ekor sama Nabi SAW. Enggak tahu-tahu dikasih 5. Abu Musa keserang banget. Tadi enggak dikasih, sekarang tahu-tahu dikasih. Cuman dia juga ingat, tadi Nabi kan sudah sumpah. Wallahi, demi Allah, saya enggak akan kasih kamu. Akhirnya kan Abu Musa ini halal enggak nih? Tadi Nabi udah bersumpah, ternyata sekarang saya dikasih. Jangan-jangan Nabi lupa. Akhirnya Abu Musa ini mengingatkan Nabi SAW. Wahai Rasul, tadi kan kamu udah sumpah. Enggak kasih saya. Kenapa sekarang kasih? Kata Nabi SAW, intoliku. Udah bawa aja itu onta. Fa'innama hamalakum hamalakumullah. Sesungguhnya yang mengaruniakan onta ini kepada kalian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inni wallahi, aku demi Allah. La ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Demi Allah, kata Nabi SAW, setiap aku bersumpah akan melakukan sesuatu, kemudian setelah itu aku mendapatkan ternyata ada yang lebih baik, maka saya akan kerjakan yang lebih baik itu dan saya tinggalkan sumpahku dan aku akan tebus sumpahku. Kenapa Nabi SAW di awal seperti itu? Karena kondisinya sedang tidak stabil kalau dalam istilah kita sekarang. Nah sekarang kadang-kadang kayak gitu. Suami memberi masukan kepada istri. Istri memberikan masukan kepada siapa? Suami. Suami baru pulang dari kantor. Langsung dinasihati. Panjang lebar. Ya. Atau sebaliknya. Ya, istri baru capek masak. Masih leyeh-leyeh. Apa leyeh-leyeh? Masih santai. Ya. Masih santai langsung diceramahin. Tuh bu, dengerin nih. Saya tadi baru ceramah nih. Ini resumnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru capek masak. Langsung kayak gitu. Harus tahu waktu. Ya. Makanya ada kisah yang menarik sekali. Kisahnya suami istri yang anaknya meninggal. Siapa itu? Ummu Sulaim sama? Ummu Sulaim sama? Abu Tolha, benar. Ummu Sulaim sama Abu Tolha. Cerita globalnya tahu kan? Nah, jadi intinya punya anak, kemudian anaknya sakit keras. Abu Tolha apa? Nyari obat. Ketika pulang, anaknya sudah wafat. Anaknya sudah wafat, Ummu Sulaim berusaha untuk menyembunyikan. Ya, karena tahu kondisinya sedang capek, baru keluar. Akhirnya justru Ummu Sulaim ditanya, Masya Allah gimana anak kita? Udah tenang banget sekarang. Udah tenang pokoknya. Ya tenang, kemarin bisa batuk-batuk, sekarang udah gak bisa. Udah anteng, ayem. Ya, ya pikirannya Abu Tolha kan anaknya sudah apa? Sudah baik kan? Akhirnya Ummu Sulaim itu sampai, subhanallah, beliau dandan, cantik, siapin makanan. Orang baru pergian kan lapar, suruh makan, udah selesai makan, kemudian maaf hubungan suami istri. Pokoknya, ya begitulah menyambut kedatangan suami sebenarnya capek. Udah kayak gitu, besoknya, pagi harinya, subuhnya, baru Ummu Sulaim ngasih kabar kepada suaminya. Itu pun juga pakai retorika. Gimana kalau misalnya ada orang nitip barang sama antum, kemudian ada orang itu pengen ngambil barangnya, inti berhak gak untuk menolak? Ya enggak jelas, kenapa? Karena itu barang milik dia. Terus baru ngomong, anak kita ini titipannya siapa? Allah. Nah, Allah ini sudah ngambil titipan itu. Kaget. Marah Abu Tolha. Subhanallah, padahal sudah dikondisikan. katanya sudah di service full katanya. Ya emang betul, makanya sampai urusan ranjang semuanya, subhanallah masih marah juga, betul ha. Subuhan, habis subuhan, nemuin Nabi SAW. Nemuin Nabi SAW mengadukan apa yang dilakukan oleh istrinya. Apa komentar Nabi SAW? Subhanallah. Komentar Nabi SAW ketika mendengarkan apa yang diadukan oleh Abu Talha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi apa yang engkau berdua lakukan tadi malam. Apa tuh? Nah, hubungan suami istri, hubungan biologis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyalahkan Ummu Sulaim. Justru Nabi malah mendoakan supaya hubungan badan kalian berdua tadi malam mendatangkan berkah. Kata para perawi hadis, setelah kejadian itu kehilangan satu anak, ya. Kata para perawi hadis, Abu Talha sama Ummu Sulaim dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai 9 anak dan semuanya hafidh Quran. Barokah apa nih? Doanya Nabi pertama. Yang kedua, barokah dari kepiawaian Ummu Sulaim di dalam memilih waktu yang pas. Ana gak bisa bayangkan kalau kejadian itu menimpa ibu-ibu sekarang. Kira-kira gimana tuh? Ya, suaminya baru pulang, capek-capek, "Pak, anak kita mati." Allahu Akbar. Insya Allah ibu-ibu di sini gak kayak gitu, Bu, ya. Masya Allah, ya. Itulah namanya memilih apa? Momen. Ya. Memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Dakwah juga sama kayak gitu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, walaupun itu kebaikan, kita harus milih waktu yang tepat. Apalagi sama suami, istri, dan seterusnya. Sama anak-anak kita juga gitu. Maksudnya ada orang tua ngeluh, banyaklah berapa orang telepon, anaknya sudah diatur, dan sebagainya. Bisa jadi kita itu yang kurang pintar memilih waktu yang pas untuk menyampaikan kebaikan kepada anak kita. Ini adalah yang pertama. Agen berkah di mana? Di rumah. Yang kedua, di mana yang kedua? Di lingkungan. Agen berkah di lingkungan. Sebelum saya menyampaikan yang kedua ini, saya ingin cerita, mengingatkan cerita tentang kisah renovasi Ka'bah. Kisah renovasi Ka'bah. Ingat gak saat itu Nabi usianya berapa? Berapa? Sebelum diangkat menjadi Nabi 5 tahun. Berapa tuh? 35. Jadi Nabi SAW ketika usia 35, orang-orang Quraisy mereka itu bersepakat untuk merehab Ka'bah. Dikumpulkan dari uang-uang yang bersih-bersih. Kemudian mereka sepakat untuk gotong royong. Untuk gotong royong bangun Ka'bah, Nabi ikut di situ. Setelah hampir selesai, tinggal mengembalikan apa? Hajar Aswad, terjadi perselisihan kan di antara mereka, dan masing-masing kabilah merasa bahwa merekalah yang paling berhak. Kondisinya mencekam itu sampai 4-5 hari itu suasananya mencekam. Dan semakin mencekam ketika ada di antara kabilah itu yang bawa baki. Tahu baki? Nampan. Isinya darah. Isinya apa? Darah. Anggota kabilah itu semuanya masukkan tangan ke darah itu. Mereka berjanji sumpah setia tidak akan mau mundur kalau belum mendapatkan peluang untuk ngangkat Hajar Aswad. Tambah panas. Hampir terjadi peperangan. Akhirnya orang yang tua dituakan di situ, dia memberikan masukan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhul min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Wahai orang Quraisy. Kita sampai kapan mau kayak gini? Saya usul. Gimana kalau misalnya yang jadi hakim memutuskan siapa yang ngangkat adalah orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid ini. Kita siapapun dia kita terima. Sepakat? Sepakat. Subhanallah. Mereka sepakat semua. Mereka semuanya ngelihat kemana? Ke pintu. Bukan pintu sana. Mereka semuanya ngelihat pintu. Begitu masuk ternyata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat baik-baik. Begitu yang muncul Nabi kita Muhammad SAW, langsung mereka mengatakan, hadzal aminu radina. Ini orang yang paling kami percaya. Kami rela, ridho kami, dia jadi hakim. Kami rela, beliau yang memutuskan. Akhirnya betul, Nabi kita SAW memberikan sebuah solusi yang sangat luar biasa. Masing-masing ditaruh, masing-masing kabilah megang apa? Kain. Kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di atas kain, kemudian digotong barang-barang, baru kemudian Hajar Aswad dikembalikan oleh Nabi SAW dengan tangan beliau. Yang ingin saya sampaikan di sini, coba lihat. Kenapa kok orang-orang Quraisy semuanya sepakat untuk menerima ketika yang kelihatan siapa? Nabi Muhammad. Berapa usia beliau? 35. Beliau bukan seorang sesepuh. Beliau juga bukan orang yang kaya raya. Kira-kira kalau yang muncul orang lain, mereka sepakat gak? Mungkin akan berbeda. Misalnya yang muncul Abu Jahal misalnya. Atau temannya siapa? Abu Lahab misalnya. Kenapa? Ya. Kenapa kok begitu yang muncul Nabi kita Muhammad SAW, semuanya sepakat. Gak ada yang tidak menerima. Semuanya menerima. Padahal usia beliau baru 35. Beliau belum diangkat menjadi nabi. Ya. Beliau juga seorang bukan bangsawan, maksudnya bukan orang yang kaya raya. Kenapa? Kenapa kira-kira coba? Apa? Jujur. Toladan. Karena image positif tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah semuanya tahu Nabi Muhammad ini apa? Orangnya baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana mereka tahu Muhammad baik? Dari kesehariannya. Jadi Nabi kita SAW terkenal jujur itu bukan karena beliau pasang poster. Pilih saya adalah orang yang jujur. Bukan. Bukan lewat pencitraan media, bukan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya image yang bagus itu karena keseharian beliau baik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang-orang bisa tahu keseharian Nabi SAW? Karena mereka, Nabi SAW berinteraksi dan membaur dengan masyarakatnya. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saya cerita panjang itu saya ingin nyampaikan ini. Ya. Bahwa Nabi SAW bisa dikenal baik karena beliau membaur dengan masyarakatnya. Inilah salah satu yang kurang diperhatikan oleh mereka-mereka yang terjun di dalam dunia dakwah. Bahkan ada sebagian orang di zaman ini malah memerangi perilaku membaur ini. Jadi kita berusaha untuk membaur dengan masyarakat. Coba lihat Nabi SAW. Ketika bangun Ka'bah ikut gak Nabi? Ikut. Ikut angkat batu. Yang lainnya angkat batu, beliau ikut angkat batu. Gotong royong, ikut kerja bakti Nabi SAW. Ketika orang-orang pada berdagang ke Syam, Nabi ikut ke Syam berdagang. Orang-orang pada mengembala kambing, Nabi ikut apa? Mengembala kambing. Ada peristiwa namanya Hilful Fudul. Peristiwa namanya apa? Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah semacam MOU. Kesepakatan orang-orang musyrikin jahiliyah untuk membela orang yang tertindas. Nabi ikut. Ya. Ikut di situ. Artinya apa? Artinya Nabi kita SAW adalah orang yang membaur dengan masyarakatnya. Inilah salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi agen berkah di lingkungan kita. Gimana kita mau dengar? Gimana kita mau didengar oleh masyarakat kita? Diajak kerja bakti, enggak pernah ikut. Ya. Ada kumpulan RT, enggak pernah datang. Ada orang meninggal, enggak pernah takziah. Ya. Punya rezeki banyak, enggak pernah bagi-bagi sama orang lain. Gimana mau dikenal sama masyarakat? Gimana mau diterima dakwahnya kalau misalnya dia ini tidak bisa membawa dan membaur diri dengan masyarakatnya? Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Makanya ada istilah kalau kita sama masyarakat itu kita perlu 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Ya. Senyum, sapa, salam. Ada sebagian orang itu gak tahu tetangganya namanya siapa. Ya, kalau di Jakarta, gak tahu nih, di Jakarta ini kayak gini nih, suatu fenomena yang wajar apa enggak tuh? Di sebagian perumahan elit mungkin wajar ya. Ya, sebagian perumahan elit itu kalau gak tahu tetangga ya wajar aja. Lulu, gue-gue. Inti urusan inti sendiri, anak urusan anak sendiri. Itu gak bisa itu sebenarnya. Kita adalah makhluk sosial yang harus kita bergaul dengan masyarakat. Makanya Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, al-muslimu idza kana yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang membaur dengan masyarakatnya dan bersabar. Seorang muslim yang membaur dengan masyarakatnya dan bersabar dengan hal-hal yang menyakitkan dari masyarakatnya. Muslim yang membaur seperti ini lebih baik, kata Nabi SAW, khairun. Lebih baik minal muslim alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Lebih baik daripada muslim yang enggak mau membaur sama masyarakat. Dan tidak bersabar menghadapi gangguan dari mereka. Ya, kita pengen jadi muslim yang baik. Atau menjadi muslim yang lebih baik. Ya. Makanya kita berusaha untuk bisa memberikan warna buat masyarakat kita. Akan tapi saya katakan di sini kita membaur bukan melebur. Ya, beda enggak? Beda enggak antara membaur sama melebur? Beda. Apa bedanya? Melebur jadi satu. Manunggaling kawula Gusti gitu. Melebur itu maksudnya kita ikut apapun yang ada di masyarakat. Jadi enggak peduli benar apa salah. Pokoknya asal itu ada di masyarakat, kita ikut. Itu namanya melebur. Ya, itu namanya melebur. Kalau membaur enggak mesti. Nabi SAW itu membaur, bukan melebur. Makanya Nabi SAW bisa memberikan warna buat masyarakatnya. Sampai subhanallah, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala merubah masyarakat jahiliyah. Ya, menjadi masyarakat yang terang benderang dengan agama Islam. Karena apa? Karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga karena beliau membaur dengan masyarakatnya. Makanya orang-orang kenal. Kan ada sebagian orang sekarang, mau cari Pak Anu yang mana ya? Oh itu ya yang jenggotnya tebal itu ya? Ya enggak apa-apa sih kalau ini. Tapi kan, kita ini berusaha untuk kenal sama tetangga, namanya siapa, nyapa mereka kalau ke masjid. Ada sebagian kalau orang, kalau berjalan, ya, kalau berjalan mau ke masjid itu jalannya kayak lempeng banget, ya, lempeng jaya. Jadi kayak nggak tahu di kanan kiri ini kayak nggak ada orang aja gitu. Seakan-akan kanan kirinya itu semuanya apa? Pohon, batu, pot, gitu, selokan, ya. Padahal di kanan kiri ada orang lagi duduk-duduk, mungkin mereka lagi main gaplek, ya. Salah nggak kalau kita ngasih salam sama orang main gaplek? Enggak, ya. Gak salah, malah justru itu bisa menjadi sarana untuk mendakwai mereka. Ketemu sama mereka, assalamualaikum. Nanti kan lama-lama kan setiap lewat assalamualaikum kan gak enak sendiri. Ya. Lama-lama nanti mereka, wah ini kita saban main gaplek disalamin terus deh. Besok kita ikut ke masjid apa ya. Masya Allah gitu kan. Dari apa? Salam. 3S itu. Ya. Senyum ketemu sama orang. Antum enak gak kalau ketemu sama orang disenyumin? Seneng gak? Seneng. Enak. Ketemu sama orang, kita bawaannya senyum tuh senang gitu loh. Makanya Nabi SAW, beliau setelah diceritakan sebagian sahabat, setelah beliau atau setelah sahabat itu masuk Islam, setiap ketemu sama Nabi, selalu Nabi itu senyum. Ketemu sama beliau. Kalau gak salah Jabir bin Abdullah, kalau gak salah. Jadi ramah banget Nabi SAW. Dan inilah salah satu modal utama ketika kita menjadi agen berkah di masyarakat. Ada sebuah kampung di dekat Bromo. Bromo itu di mana tuh? Jawa Timur. Ya, ada sebuah kampung namanya Argosari. Ya, dekat Bromo sana, Lumajang. Di situ diceritakan masyarakat itu awalnya Muslim. Tapi kemudian karena lemahnya iman, banyak di antara mereka murtad. Sekitar 6.000 kakak. Murtad masuk ke dalam agama Hindu kalau gak salah ya. Di Bromo itu banyak Hindunya. Kemudian terjunlah para da'i ke sana. Dan subhanallah mereka ini masya Allah ya. Pintar untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di situ. Mereka itu karena dekat gunung berarti hawanya apa? Dingin. Mereka itu punya tempat. Setiap rumah itu punya tempat namanya tumang. Namanya apa? Tumang. Tumang itu semacam ruangan. Isinya di situ ada tungkunya, ada perapiannya. Ya. Supaya apa? Supaya hangat. Jadi di situ ya menerima tamu, di situ ya ngobrol sama keluarga, ya di situ ya pokoknya segala sesuatu lah orang pada situ makan di situ, aktivitas di situ. Nah, para dai-dai itu mereka memanfaatkan keberadaan tumang ini. Dakwahnya itu enggak melulu di masjid. Dakwahnya itu masuk ke tumang-tumang itu tadi. Assalamualaikum, sambil temenin kopi. Kan enak kan dakwah sambil ngopi kan? Masyaallah itu. Ya. Sambil ada pisang goreng, sambil ada apa? Kalau di sana ada mendoan. Ya. Jadi dakwahnya itu luas, ya. Maksudnya dia itu bisa masuk ke manapun tanpa mengorbankan prinsip. Sekarang mungkin enggak antum dakwah di pos kamling? Mungkin enggak? Ana tanya nih, di antara jamaah sekalian ini yang ikut malam-malam pos kamling, jaga ronda siapa nih? Satpam. Emang di sini udah enggak ada lagi gitu-gitu? Masya Allah. Ya. Kalau di kampung masih ada itu. Ya. Jadi ada sebagian orang, kalau mau ronda itu pengennya sama teman-teman yang sama-sama ngaji. Ya, jadi gak mau kalau suruh jaga ronda itu sama orang yang belum ngaji. Sehingga ngumpul sendiri. Ya. Itu gak akan berkembang dakwahnya kalau seperti itu. Kita membaur sama mereka untuk mewarnai. Tapi hati-hati. Jangan membaur terus diwarnai nanti. Ya, jangan diwarnai. Tapi usahakan kita bisa mewarnai. Supaya bisa mewarnai tadi pakai modal tadi. Tiga modal tadi. Modal apa pertama? Ilmu. Yang kedua? Keteladanan. Yang ketiga? Doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, agen berkah di tempat kerja. Satu hal yang menggembirakan, yang namanya pengajian-pengajian sekarang di zaman kita ini sudah merambah sampai ke tempat-tempat apa? Kerja di kantor-kantor, di PT-PT, ya. Gak tahu ini yang usianya sudah lanjut ini. Ramenya pengajian kayak gini dulu ada nggak? Banyak nggak dulu? Jarang kan ya? Baru sekarang aja. Kira-kira apa itu sebabnya? Kenapa coba kira-kira sebabnya? Ada sebagian orang mengatakan itu adalah pelarian. Apa? Pelarian. Pelarian dari apa Ustaz? Pelarian dari kejenuhan di dalam pekerjaan. Nah, sekarang kan yang namanya kapitalisme itu kan sangat mendominasi. Pokoknya intinya materi, enggak peduli sikut kanan, sikut kiri. Tabrak kanan, tabrak kiri. Enggak peduli, pokoknya dapat duit. Kemudian orang banyak di kantor, banyak di pekerjaan, dikerja di kantor 9 jam, di perjalanan berapa jam? 4 jam, PP ya, 2 jam, 2 jam. sisanya di rumah. Berarti di rumah itu tinggal apa? Tinggal sisa-sisa. Ketemu sama istri, istrinya juga mungkin saat itu kurang dandan dengan cakep, ya masih bau ya, bau dapur lah, ya segala apa yang ada di dapur, akhirnya gesekan, maaf, naudzubillah min dzalik, akhirnya selingkuh, ya sama teman di kantor, ya. Nah, orang ini tuntutan kerja banyak yang stres, akhirnya karena stres ini dia mencari pelarian. Kalau orang yang nggak beriman, pelariannya kemana? Diskotik, ya dugem, apa dugem? Hah? dunia gemerlap, ya. Seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang kemudian larinya kepada pengajian. Karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan di dalam materi, yaitu ketenangan batin. Makanya yang namanya seperti ini itulah merupakan sesuatu yang menggembirakan. Animo masyarakat untuk belajar agama yang benar ini sesuatu yang sangat prospektif. Ini harus kita manfaatkan. Makanya kita harus bisa jadi agen berkah di tempat kita kerja. Nanti kita akan bicara sebagai atasan atau bawahan. Sekarang kita bicara sebagai bawahan dulu. Karena mungkin rata-rata di sini apa? Bawahan. Ya. Kecuali yang memang jadi atasan. Ya. Ya, saya tahu semuanya atasan, saya tahu. Tapi bukan itu maksud saya gitu. Jadi maksudnya di tempat kerja. Kita paling tidak ketika kita menjadi bawahan, kita harus bisa memberi warna dengan apa? Dengan perilaku baik kita. Dengan contoh-contoh real yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita. Jadi orang lihat kita ini, si fulan ini kok Masya Allah ya, setelah ngaji ini tambah kelihatan religius, tambah kelihatan sopan, tambah kelihatan santun, tambah kelihatan disiplin, tambah kelihatan produktif. Jadi orang itu menjadi tertarik. Ketika melihat ada perubahan, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Kita kadang-kadang cuma melakukan perubahan penampilan, lahiriah, jenggot, enggak isbat, tapi kita tidak mengiringi dengan perubahan perilaku. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, jenggot, kok ngomongnya apa? Kasar. Itu karena apa? Karena perubahan penampilan kita lahiriahnya itu sering-sering mengalahkan perubahan kita dalam perilakunya. Nah, orang yang seperti ini sulit jadi agen berkah. Ya. Kalau orang pengen jadi agen berkah, dia harus berusaha untuk memberikan contoh nyata, real, bagaimana pengamalan Islam yang benar. Ini loh kalau orang udah ngaji, dia tambah jujur. Ini loh kalau orang udah ngaji, dia tambah santun. Ini loh kalau orang ngaji, tambah suka membantu orang lain. Ini yang harusnya kita contohkan. Ini loh kalau orang sudah ngaji, dia tambah pinter untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang halus. Ini juga penting, memilih bahasa yang pas untuk orang awam. Kadang-kadang kan orang ada nanya nih sama kita, nih, ente kok jadi jenggotan gitu? Ya iyalah, sunah Nabi. Ya. Itu kan gampangnya seperti itu kan. Tapi apakah orang awam itu akan menangkap pesan kita itu? Sunah apa nih sunah Nabi? Ya. Ini kan mutaba'ah. Mutaba'ah apa pula itu? Nah. Dia gak tahu mutaba'ah ini makanan apa, kan gak tahu kan? Jadi kita ini harus pinter menyampaikan sesuatu yang bisa dicerna oleh lawan bicara kita. Pernah ada seorang teman, ya, dia mantan suka ngeband, gitu. Mantan suka ngeband gitu sama teman-temannya. Nah dia ini berubah, ya, ngaji kemudian penampilannya jadi berubah gitu, jenggoten, celana cingkrang. Suatu saat ketemu sama temannya. Yang dia belum, ya katakanlah belum dapat hidayah, masih suka ngeband gitu. Akhirnya temannya ini nanya, kenapa sih ya? Kalau orang udah ngaji kok penampilannya jadi gitu semua ya? Kenapa kalau orang ngaji mesti penampilannya seragam kayak gitu? Jadi pikirnya itu ada seragamnya, beli di mana gitu kan? Kenapa jadi seragam gitu ya penampilannya? Nah teman ini dia bisa mengemas bahasanya dengan enak. Dia ngomong gini, ingat gak dulu? Ketika kita masih suka ngeband. Iya. Ingat gak dulu rambut ente kayak apa? Ya kita rambutnya ya ngelihat siapa artis yang lagi apa? Lagi tenar. Kalau artisnya lagi tenar rambutnya merah, kita ikut apa? merah. Kalau artisnya tenar, rambutnya cuma ditaruh di tengah segini, ya kita ikut kayak gitu. Ya. Pokoknya kita ngelihat aja gimana. Terus bajunya masih ingat nggak? Ya ingat. Bajunya gimana? Ya bajunya kalau mereka baju pakai pakai levis yang pada bolong-bolong, kita ikut apa? Levis yang bolong-bolong. Kalau mereka pakai sepatu bot, kita ikut sepatu bot. Idola kita pakai rantai gitu kan. Entah buat apa tuh rantai itu. Buat ngikat apa tuh rantai itu. Kita ikut-ikutan. Ya gitulah, kita ikut-ikutan. Nah, sama idola kita. Nah, terus teman itu mengatakan, nah itu yang sedang anak lakukan. Kok bisa? Iya. Sekarang idola anak kan nabi, kata dia. Sekarang idola anak nabi. Nabi siapa tuh? Masa ente gak kenal Nabi Muhammad? Kalau dia ngomongin Nabi Muhammad pasti paham kan? Oh iya, Nabi Muhammad tuh kayak gini. Beliau itu pelihara jenggot. Kemudian gak isbal. Maksudnya gak memanjangkan melewati apa mata kaki. Beliau juga perilakunya gini, sholatnya gini. Ini yang lagi anak lakukan. Langsung paham. Oh gitu ya. Ya. Langsung kita ini ketika bergaul sama orang, kita harus ngelihat orangnya ini siapa. Ya. Orang awam sama sekali gak tahu, sulit kalau misalnya kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang kita dapatkan di pengajian. Oh berarti ustadznya yang salah. Ya mungkin juga. Ya. Ya, mungkin juga. Atau mungkin juga kita yang kurang bisa mengemas apa yang kita dapatkan di pengajian, kita kemas dengan bungkus yang mudah dicerna sama orang lain. Kadang orang sulit juga kan, misalnya ibu-ibu ketemu sama teman di kantornya. Ih, kamu kok pakaiannya gitu banget sih? Apa? Ribet banget kamu pakaiannya. Enggak simpel katanya. Gede kayak gitu, ya. Kemudian dombrang-dombrang katanya, ya. Bajunya kayak gitu. Kayak aneh ini loh, simpel kan. Jadi kita mau apa gitu enak, ya. Enggak usah pakai repot gitu loh. Kalau orang katakan, ini kan tuntunan, lihat tuh Aisyah kayak gini. Aisyah siapa? Gak paham umul mukmin itu siapa. Jadi kalau ngobrol sama orang awam, kasih perumpamaan-perumpamaan yang mudah dicerna. Contoh misalnya gini, coba. Ya kan dia sama temannya nih, wanita sama wanita. Satunya udah pakai jilbab gede, satunya masih pakai baju you can see. Nah saya pakai baju kayak gitu. Gimana kamu? Ya harus pakai bahasa yang enak. Misalnya mungkin, tahu gak kamu lemper? Tahu lemper gak? Tahu, masa gak tahu lemper? Makanan yang dibungkus pakai apa? Daun. Ya. Tahu gak lemper? Apa bedanya antara lemper yang dijual di supermarket sama lemper yang dijual di pasar? Nah, ya tahu. Apa? Kalau lemper di pasar harganya 1000 perak, kalau di supermarket harganya 5.000, 10.000. Ya itu anak SD juga tahu bedanya itu. Cuman bedanya apa? Kok bisa yang di pasar harganya 1.000, yang di sana harganya 5.000. Padahal mungkin sebenarnya inti-intinya lemper ya. Lemper. Ya. Terbuat dari beras, ketan, isinya macam-macam. Bisa ayam, bisa macam-macam. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di pasar itu bisa dijual murah karena dibuka. Nah, di atas tampah. Tahu tampah gak? Tampah itu loh yang dari apa? Dari bambu itu. Anyaman. Itu kan dibuat tampah tuh. Orang mau beli. Bebas orang mau beli itu. Orang mau beli dia tinggal ngambil. Ini berapa nih bu? Pegang-pegang gitu kan. Ibu, coba ya cicipi dulu ya. Buka dulu. Ah gak enak. Balikin. Udah kayak gitu kadang-kadang laler, ngung situ kan. Itu kalau di pasar, murah itu karena kayak gitu dibuka. Kalau supermarket gimana? Rapet. Supermarket rapet. Di dalam kaca. Ya. Kalau orang pengen beli, gak bisa nyicip-nyicip. Harus apa? Bayar dulu, bawa pulang. Ya dibungkus, bungkusnya pun apa? Rapi gitu. Nanti baru bawa pulang. Itulah kira-kira perumpamaannya wanita yang nutup sama enggak gitu loh. Kalau orang yang wanita buka-bukaan kayak gitu kan orang nyolek gitu. Enggak enak, kembaliin. Kalau wanita yang tertutup, ya, wanita yang tertutup itu dia terhormat. Orang mau nyolek-nyolek itu enggak berani. Ini malah takut. Ya bukan takut di sini dalam takut yang sifatnya positif. Maksudnya adalah di ini bukan orang yang maaf, gampang disentuh sama orang. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna sama orang lain bahwa Islam itu ketika membungkus wanita dengan bungkus seperti itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Bukan dalam rangka untuk merugikan, menyulitkan wanita. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini ketika antum ketemu sama orang-orang yang awam, yang belum pernah ngaji sama sekali, itu insya Allah lebih mudah dicerna dibandingkan kita bicara masalah dalil, walaupun dalil itu penting. Ya. Akan tetapi sebagai pintu supaya mereka bisa paham tentang konsep yang kita yakini, itu memang kita harus mencari ya, sesuatu yang kira-kira mudah dicerna oleh mereka. Tanpa menyelisih syariat tentunya. Ini kita bawahan. Sama ketika atasan juga seperti itu. Antum misalnya nih, ya, punya perusahaan, atau antum jadi atasan di kantor, jadi bos, ya, atau jadi katakanlah majikan. Kepada bawahannya pun kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita berdakwah sehingga tidak terkesan kita itu menjadi orang yang otoriter pakai paksaan. Bisa aja, orang mengatakan bisa aja Ustaz, anak kan punya kekuasaan. Kalau ada orang gak mau ngaji, anak pecat. Kan gampang aja Ustaz. Jadi syaratnya kalau mau kerja di sini harus singgoten, gak isbal, gak mau pecat. Kan gampang aja Ustaz. Ya oke. Okay. Katakanlah sukses gak? Sukses itu buktinya itu pada. Anak tanya, mereka pakai jenggot, kemudian mereka enggak isbal, itu terpaksa atau enggak? Nah, mungkin sekali banyak di antara mereka yang terpaksa. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya enggak kayak gitu, nanti bisa dipecat. Berarti kan bukan dari apa? Kesadaran. Seharusnya kita bisa memberikan contoh dengan kesadaran. Kita memberikan teladan. Sebagai atasan kita tetap membaur dengan bawahan kita. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu itu diceritakan ketika perang Badar, beliau itu pasukannya 319 orang. Sedangkan kendaraannya cuma 70 ekor unta. Yang berangkat berapa? 319, untanya cuma berapa? 70. Berarti enggak cukup, ada yang harus jalan kaki, ada yang harus gantian. Bahkan satu onta bisa gantian 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat sama 2 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. 2 orang sahabat ini, Ali sama siapa? Abu Lubabah. Mereka berdua sepakat, ayo kita gantian. Padahal sebenarnya dari awal Ali sama Abu Lubabah itu enggak enak kan? Gimana enggak enak? Nabi SAW nenteng onta, di atasnya siapa? Ali sama Abu Lubabah. Kan gak enak banget itu kan. Coba antum bayangkan. Ya. Anak ngontel beca, antum naik di depan gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Ya. Kan gak enak banget. Nawarin sama Nabi SAW, udah Nabi gak usah lah, jatah anak ambil aja. Ya. Jatah anak ambil aja, anak jalan aja. Enggak. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni. Ingat, kalian berdua itu enggak lebih kuat dari saya, katanya. Kata Nabi SAW. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma, dan aku juga butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Jadi Nabi SAW juga pengen dapat pahala, nuntun. Nuntun orang naik unta. Padahal perjalanannya itu 150 km. Bayangkan. Atasan yang kayak gini, gimana bawahannya enggak nurut? Makanya sebenarnya konsep menjadi agen berkah di tempat pekerjaan ketika antum menjadi atasan, yang paling ditonjolkan adalah keteladanan. Jadi kalau misalnya atasannya itu memberikan teladan yang baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bawahannya itu bakalan apa? Nurut. Ini adalah agen berkah di mana? Di tempat kerja. Yang keempat, agen berkah di mana nih? Majelis taklim. Sebelum saya sampaikan ini, saya ingin cerita kejadian nyata. Ya, ada seorang ustadz dijadwalkan ngisi di suatu masjid. Panitianya ini dalam rangka untuk memobilisir massa sebanyak-banyaknya, maka diumumkan di sebuah radio. Ini bukan di Jakarta, ini di daerah Jawa. Mengumumkan di sebuah radio akan ada tablik akbar, yang akan diundang mengisi adalah ustadz fulan dari daerah fulan jauh. Ya. Terus, jadi promosinya itu gencar banget. Dan sukses. Sukses yang datang itu banyak. Dan di antara yang banyak itu ada orang-orang yang awam-awam, yang mereka mendengarin apa? Mendengarin radio, masih awam, ya. Mereka ikut dengerin. Akhirnya betul, ada ibu-ibu, ya ibu-ibu pengajian umum, tahu sendirilah, bajunya kan masih apa? Masih pakai apa istilahnya? Kerudung. Masih pakai kerudung gitu yang cuma di tempelin di kepala. Nah, cuma asal tempel aja ya. Rombongan itu pakai angkot gitu. Masya Allah berangkat. Begitu masuk ke masjid, kan melihat kanan kiri. Melihat kanan kiri. Wah, saltum deh katanya. Apa saltum? Salah kostum. Ya. Karena semuanya qadarullah, semuanya ini bajunya gelap semuanya, ya. Maksudnya hitam, biru, coklat gitu, pokoknya gelap semuanya, sedangkan gede-gede mungkin ada yang pakai cadar juga banyak. Kemudian dia bilang, lihat bajunya, lihat orang lain. Akhirnya dia kan minder kan. Yang semakin parah, nih, yang semakin parah. Enggak disapa. Enggak disapa sama para akhwat yang udah pada ngaji itu. Jadi ngumpul ini ya, ngumpul 5-6 orang kayak gini, yang lainnya gelap semuanya gitu. Maksudnya bajunya gelap gitu loh. Ya. Jadi mereka lama-lama kan jadi suasananya gak enak kan. Akhirnya satu-satu keluar tuh. Keluar satu, ya. Setelah itu temennya, kok gak ada sampingannya? Keluar lagi satu. Akhirnya habis. Kapok mereka. Ini yang saya katakan. Bahwa kita itu harus jadi agen berkah di majelis taklim. Kalau orang baru pertama kali ngaji, itu kan kelihatan. Ya, kelihatan penampilannya, ya. Mungkin belum berjenggot, mungkin bajunya masih isbal, mungkin ibu-ibu mungkin bajunya masih ketat. Ana tuh ingin, kita tuh ingin kalau ada orang baru seperti itu dilakukan pendekatan. Ya. Disapa, ya. Kalau ketemu sama mereka tuh assalamualaikum, gimana kabarnya Ibu? Masya Allah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sudah masuk ke pengajian, biasanya langsung apa? Langsung gerombol-gerombol sama teman nih. Jadi tempat pengajian itu jadi tempat apa? Tempat reuni. Ya. Jadi enggak berpikir itu orang baru datang, itu kan orang enggak pernah kelihatan. Itu orang masih awam, deketin. Ya. Yang seperti ini minimal antum itu bisa membantu ustadznya untuk menyampaikan kebenaran. Kira-kira kalau antum datang ke suatu tempat disapa seneng nggak? Seneng. Pernah ada seorang ahli psikologi memberikan contoh. Kalau misalnya antum masuk ke sebuah ruangan di situ ada 10 orang. 10 orang ini semuanya antum nggak kenal. 10 orang ini nggak ada satu pun antum yang kenal. Ya. Kemudian antum salami satu-satu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10, seterusnya. Orang yang pertama antum salami assalamualaikum. Dia sambil pegang HP, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil pegang HP nih, ya. Cuma tangannya aja yang apa? Yang nongol. Ya. Orang yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya. Ngobrol sama siapa? Sama yang sampingnya. Tangannya emang nyodor, tapi yang ini kepalanya ke sana. Orang yang ketiga mirip-mirip gitu, orang yang keempat sampai orang yang terakhir, orang yang ke-10. Begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya antum? Sehat, masya Allah, gimana antum? Dari mana aja antum nih? Kayak kenal aja. Gak dari mana-mana. Kira-kira nih, ya, ketika masuk ke ruangan itu kan sepuluhnya kan gak ada yang dikenal kan? Berarti kan image-nya kan sama. Ya, ketika masuk ruangan, image-nya kan sama, semuanya gak kenal. Tapi setelah salaman, kira-kira yang paling berkesan di hati dia mana? Nomor 10. Padahal cuma apa? Salaman sambil apa? Ngelihat wajahnya. Maaf. Banyak di antara kita itu enggak menghargai orang lain. Kalau disalamin itu enggak mau menatap apa? Wajahnya. Apa sih salahnya ketika kita assalamualaikum, kita senyum, ya. 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik kita hangat sambut salaman dia, kita senyum, ya. Apa sih sulitnya seperti itu? Kadang-kadang sebagai orang kebiasaan nih. Kalau salam itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong gitu. Sesibuk apapun kalau bisa kita disalamin sama orang, kita tetap wajahnya waalaikumsalam, masya Allah, gimana sehat antum, ya. Orang itu akan merasa nyaman ketika dia hadir di majelis taklim yang seperti itu orang-orangnya. Makanya jangan salahkan ketika ada sebagian ikhwan memilih untuk memilih pengajian yang berbeda dengan kita karena keramahan orang-orang yang ada di situ. Ini kekurangan kita. Ya, jadi jangan kita katakan, wah itu memang merekanya aja yang gitu. Ya kitanya yang kayak gini, gak bener. Ya. Jadi kita berusaha untuk kalau bisa orang datang itu disapa. Paling minimal kita tanya di mana, kerja di mana. Atau misalnya udah berapa anaknya. Masya Allah tadi pakai apa kesininya. Ini paling tidak. Sehingga orang itu ketemu sama kita, dia itu merasa suka, merasa nyaman, merasa betah. Sehingga besoknya dia akan datang lagi. Ketagihan dia. Ketagihan ilmu agama. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, agen berkah di mana? Di kendaraan. Ini yang kadang-kadang kita lupakan nih, di kendaraan. Masya Allah, sekarang kan di sini kan banyak yang namanya moda transportasi umum ya. Ya, ada busway, ada apa lagi? Metro mini, ada mikrolet, ada kopaja, ada kereta, ya. Banyak di antara kita kalau sudah duduk itu kan enggak peduli siapa samping kanan kiri kita. Enggak lihat siapa kanan kita, ngelihatnya kalau cantik aja dilihat. Nah. Kalau udah tahu mbah-mbah itu, aduh mbah-mbah deh. Seharusnya memanfaatkan momen itu, kan lumayan itu. Coba kalau misalnya macet-macet gitu, lama enggak itu? Lama. Coba perhatikan Nabi SAW. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, aku pernah bonceng Nabi SAW. Aku pernah bonceng Nabi SAW di atas tunggangan beliau. Apa yang dimanfaat oleh Nabi? Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nah, saya akan ajari kepada kamu beberapa ilmu. Jadi lihat Nabi SAW itu memanfaatkan keberadaan orang di belakang beliau untuk menyampaikan kebajikan. Kemudian beliau menyampaikan beberapa nasihat. Ihfadillaha, yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bukan cuma sekali. Beserta para sahabat yang lainnya, Nabi SAW juga seperti itu. Pernah ada salah seorang sahabat duduk di belakangnya Nabi SAW, tahu-tahu kendaraannya kepleset. Langsung dia mengatakan, celaka setan nih. Nabi SAW mengatakan, la taqul, jangan kamu ucapkan seperti itu. Ya, kalau kamu ucapkan seperti itu, setan tambah apa? Tambah gede, sampai kayak rumah besarnya. Terus gimana wahai Nabi? Walakin kul bismillah, ucapkan bismillah. Kalau engkau ucapkan bismillah, setan akan jadi kecil, jadi kayak laler. Kayak Nabi, kata Nabi SAW. Ini hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan saya Al-Hakim. Jadi lihat Nabi SAW menyampaikan nasihat ketika beliau sedang berada di kendaraan. Kita pun bisa. Ya. Ada cerita menarik, antum bisa nanti buka di Facebooknya Ustadz Arifin Badri. Ya, beliau punya cerita di situ, beliau posting ngobrol dengan seorang Nasrani. Di Facebooknya ada berapa edisi, berapa 5 sampai 5 atau 6, saya lupa itu postingannya. Cerita beliau. Begitu masuk ke kereta, ternyata ada seorang di samping beliau. Begitu dia duduk di situ, dia langsung sapa. Salaman, dia senyum gitu. Ternyata sampingnya orang Nasrani. Setelah lama ngobrol gitu, baru dia mengungkapkan keheranannya. Sini heran nih. Ada orang jenggoten, cingkrang, caranya mau nyapa, kata dia. Jadi kan image-nya kan nih, orang nih apa nih kalau orang jenggotan sama sama cingkrang nih image-nya apa? Teroris. Nah, gitu kan. Saya heran nih. Kok ada orang jenggotan pakai peci kemudian cingkrang kok mau nyapa? Akhirnya beliau terbuka cerita banyak tentang agama, tentang ekonomi, tentang akhlak, tentang kepribadian. Sampai akhirnya 4 jam, 5 jam itu isinya adalah obrolan yang subhanallah berkualitas. Ya. Makanya dari situ kita perlu memanfaatkan momen-momen tersebut. Ya. Paling tidak subhanallah, banyak mungkin kenapa kita enggak berpikir ya, kalau kita ke masjid, kalau kita bepergian kemana, di tas kita itu bawa buku apa? Buku kecil, buku saku gitu ya. Buku saku yang kira-kira materinya itu ringan. Ya. Kemudian ketika kita duduk di samping kita ada orang yang kita enggak kenal sebelumnya, kita ngobrol sebentar, mau turun, maaf nih ada hadiah dikit. Itu subhanallah. Bisa jadi dengan buku kita ini, yang cuma harganya paling, buku saku itu berapa sih? 5.000 lah katakanlah ya. Itu bisa beli siomay ya. Di sini ya. Beli siomay ya. Itu siomay jatah hari itu dikurangi deh. Buat beli apa? Buku saku itu. Bisa jadi buku yang cuma 5.000 itu bisa merubah 180 derajat kehidupan orang yang ada di samping kita. Bahkan mungkin bukan cuma dia. Dia bisa mewarnai istrinya, anaknya, keluarganya, bahkan mungkin masyarakatnya. Dengan keberkahan buku saku harga cuma 5.000 perak. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang keberapa ini? Yang kelima. Berarti sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang terakhir agen berkah di mana? Jejaring sosial. Ini subhanallah salah satu peluang emas. Cuman kadang-kadang tidak kita manfaatkan dengan baik. Ada sebuah survei mengatakan orang Indonesia yang pakai Facebook itu berapa orang tahu enggak? Ada sebuah survei, Ana baca, yang menggunakan Facebook di Indonesia itu 42 juta orang. Yang pakai apa? Facebook. Dari 42 juta itu rata-rata Facebook buat apa? Hah? Buat pamer foto selfie. Itu kan, saya tahu. Yang kedua buat apa? Hah? Buat curhat, buat macam-macam lah. Pokoknya sesuatu yang mungkin menurut kita ini kurang banyak manfaatnya. Coba kenapa kita enggak berpikir kita harus kreatif. Menjadi agen berkah di jejaring sosial. Apapun yang antum pakai, terserah. Mau pakai Facebook, mau pakai apa? WhatsApp, mau pakai Twitter, mau pakai apa lagi nih? BB, mau pakai BB ini bukan bedak itu ya. Ya, BBM ya. Terserah pokoknya pakai apa saja. Kenapa kita enggak berpikir memanfaatkan itu sebagai sebuah media untuk mendakwai orang? Oh, alhamdulillah Ustaz, sudah kita manfaatkan bagus. Nah, sering kita Masya Allah ngelihat ada postingan gambar udah ditulis Masya Allah nasihat itu bagus Masya Allah, saya suka yang seperti itu. Cuman ada satu hal yang kurang diperhatikan oleh teman-teman ketika mereka berdakwah lewat jejaring sosial. Yang namanya jejaring sosial itu kan rata-rata orangnya masih apa? Masih awam. Nah ini yang kadang-kadang kurang pas nih. Jadi membahas sesuatu yang mungkin sangat berpotensi untuk menimbulkan polemik. Baru kenal pertama kali langsung bahas, tahu gak murid hukumnya apa? Nah, langsung bahas masalah murid misalnya. Ini gak pas ini momennya. Jadi kalau orang ketemu pertama kali, kalau bisa itu melakukan semacam pendekatan. Materi-materi yang diangkat itu bukan materi-materi yang berpeluang menimbulkan polemik gitu. Nasihat tentang adanya kematian. Nasihat tentang pentingnya berbuat baik sama orang lain. Nasihat tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Nasihat tentang bahwa kita ini hidup di dunia cuma sementara. Kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai ilustrasi-ilustrasi yang gampang. Ya. Dan subhanallah banyak orang yang mempraktekkan seperti itu. Awalnya ya. Awalnya dia punya grup ya. Dia punya grup WA. Di situ macam-macam campuran pokoknya. Ya teman-teman dia ada yang semuanya macam-macam lah, gado-gado di situlah, ya koktel, ya, segala apa ada di situ. Jadi postingannya pun macam-macam. Akhirnya dia pelan-pelan masuk ke situ. Dia pertama nyapa dulu aja, nyapa, apa kabar, ya assalamualaikum, segala. Lama-lama mulai cair, dia masukkan posting apa, posting sesuatu yang tidak menimbulkan kontroversi lah. Ya, ya sesuatu tentang akhirat, tentang apa gitu. Alhamdulillah pelan-pelan mereka mau nerima, mau nerima, mau nerima. Lama-lama mereka nanya. Punya masalah pribadi, punya masalah agama, nanya. Sehingga dijawab pelan-pelan seperti itu. Akhirnya dia bisa menjadi berkah di situ. Maka ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah berusaha untuk memperhatikan pemilihan materi yang akan diposting. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga ketika memulakan jaring sosial adalah menghindari komentar-komentar yang tidak simpatik. Yang namanya orang di Facebook itu kan semua orang bebas untuk komentar. Kadang-kadang di antara teman-teman itu gak tahan. Lihat komentar yang gak benar gitu langsung, kamu nih bodoh, gak pernah ngaji. Baca Quran tuh. Sehingga orang ini, apa ya, orang itu jadinya males. Dan ini subhanallah, saya dengar ada info bahwa komen-komen yang kayak gitu malah ditampilkan. Sedangkan komen-komen yang halus-halus malah dibuang. Apa maksudnya coba? Ingin membuat brand image bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang apa? Kasar. Makanya hati-hati. Ya. Jadi komen itu jangan asal apa istilahnya itu? Apa? Jeplak siapa jeplak? Jangan asbun. Ya, jangan apa? Jangan asal bunyi. Kalau mau ngomong itu pikirin. Mau nulis pikirin. Saya sering itu kalau mau nulis apa gitu, anak baca lagi, anak edit lagi gitu kan. Mau posting apa gitu, anak baca lagi, edit, oh ini keliru, ini tambahin, ini. Lama itu kadang-kadang kalau mau posting. Ya. Supaya apa? Supaya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga tidak menimbulkan efek negatif yang tidak kita harapkan. Sampai di sini, pengajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi intinya, agen berkah itu adalah orang yang senantiasa membawa, mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Modalnya minimal ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, doa. Terus, jadi agen berkah. Contohnya agen berkah di mana? Di rumah, lingkungan, tempat kerja, di majelis taklim, di kendaraan, di jejaring sosial. Ini cuma contoh. Jadi antum bisa menjadi agen berkah dimanapun antum berada. Ini cuma contoh saja. Dan kita berharap semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan juga jangan cuma sekedar hadir doang. Terus setelah itu pulang-pulang gak jadi agen berkah. Saya berharap semuanya ini nanti pulang jadi apa? Agen berkah. Allahumma. Amin. Ini pertanyaannya anak pilihin ya, yang ada kaitannya dengan masalah. Bagaimana bermuamalah dengan mertua? Selain ngasih hadiah, apa yang dia suka? Terkadang anak canggung, Ustadz. Takut menyinggung kalau banyak kata. Jadi kalau di rumah lebih banyak diam. Apa perlu anak tanya hal yang tidak perlu? Mohon nasihatnya. Subhanallah. Yang namanya ngobrol sama mertua kan materinya banyak banget. Ya. Jadi mungkin kita bisa bertanya tentang kesehatan. Ya. Gimana kesehatan ibu, gimana kesehatan bapak. Ya. Kemudian kesehatan saudara-saudaranya, gimana si fulan. Ya. Masya Allah, banyak sekali materinya. Jadi kalau antum cuma jadi pendiam saja di rumah, nanti malah orang tuanya merasa, mertuanya merasa ini anak kok menyimpan sesuatu nih, gak mau cerita-cerita. Jadi kalau antum takut menyinggung, berarti kalau mau ngomong itu dipikirkan. Ya, kalau mau ngomong dirancang. Ya, kalau mau ngomong itu dirancang, susunannya kayak apa, kalau perlu ditulis enggak apa-apa. Mau daftar pekerjaan aja bikin CV nulisnya bolak-balik ya. Ya, kenapa kita sama mertua kita enggak mau seperti itu? Maka bisa aja ditangani, tetap berbicara akan tetapi disortir omongannya. Ustaz, di lingkungan ana setiap bulan diadakan rapat RT. Di rapat RT tersebut diadakan ceramah atau pengajian yang diisi oleh ustaz yang bukan sunnah. Tolong nasihatnya ustaz untuk saya. Tergantung yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya, kalau yang disampaikan oleh ustaz itu benar, ya tidak apa-apa. Cuman yang saya katakan di sini, kalau Anda nggak ikut, bagaimana Anda bisa mewarnai? Ya. Ketika Anda ikut hadir di situ, Anda kan bisa usul. Gimana kalau misalnya besok ustadznya ana yang nyari? Nah, kalau misalnya antum nggak pernah datang, gimana antum mau usul? Ya. Antum hadir di situ, kemudian antum berusaha untuk mensortir yang baik, yang jelek. Ya, supaya bisa mensortir, antum berarti harus punya modal ilmu. Sampai antum juga ramah sama sekelilingnya, setelah itu antum bisa memberi masukan. Ya, bisa memberi masukan kepada kepada anggota RT untuk memberikan alternatif ustadz yang sesuai dengan sunnah. Ustadz, saya mau nanya bagaimana mengaplikasikan agen berkah di lingkungan keluarga. Sementara saya sebagai anak yang paling kecil kepada kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya. Sementara keluarga saya masih awam banget dengan sunnah. Dari mana saya mulai dakwah sementara saya selalu tidak dianggap di keluarga. Masa? Buktinya antum sampai besar. Jadi mulainya dari mana? Dari perilaku yang baik. Ya, dari perilaku yang baik, contohkan, perlihatkan bahwa antum ini, ya, setelah antum ini ngaji, antum ini tambah baik. Perlihatkan. Ya. Perlihatkan kepada mereka, bahwa kepada keluarga, kakak-kakak, pada orang tua, bahwa antum ini di sini setelah ngaji, perilakunya semakin baik, semakin jujur, semakin suka membantu. Itu yang bisa antum lakukan. Sambil pelan-pelan antum mentransfer ilmu yang antum miliki. Kalau enggak bisa dengan omongan langsung, antum bisa memberikan buku, bisa memberikan majalah, bisa memberikan CD, bisa ngasih tahu link di internet yang isinya bagus, dan sebagai dan yang lainnya, cara-cara yang kreatif. Bolehkah ana memberi salam kepada akhwat di lingkungan ana? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Kecuali kalau dikhawatirkan ada apa? Fitnah. Hukum asalnya boleh. Nabi SAW pernah salam kepada para akhwat. Ya. Jadi hukum asalnya boleh. Kecuali kalau ada fitnah. Cuman kadang-kadang orang nih salamnya sama akhwat yang muda-muda aja nih. Sama nenek-nenek gak salam. Kalau seperti ini nih perlu diwaspadai nih. Saya jadi ragu-ragu nih, ikhlas apa enggak nih. Makanya, ya enggak apa-apa, hukum asalnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak khawatir menimbulkan apa? Fitnah. Bolehkah kita mengumpulkan saudara kita untuk didakwahi ke sesuatu yang kita punya ilmu walaupun ilmu itu minim? Boleh. Nabi kan mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Antum punya ilmu, sampaikan. Akan tetapi yang perlu ana jelaskan di sini adalah jangan menyampaikan sesuatu yang kita enggak tahu. Jadi antum taunya segitu, ya sampaikan segitu aja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kecuali kalau antum udah punya ilmunya. Atau kalau antum khawatir. Antum enggak bisa menyampaikan dengan benar, antum minta tolong sama orang yang berilmu, ya, ustaz atau teman antum yang lebih berilmu untuk menyampaikan kebaikan itu di hadapan saudara-saudara antum. Akan tetapi sekali lagi caranya itu harus sangat diperhatikan. Bagaimana caranya untuk menjadi agen berkah terhadap orang tua kita? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik, bahwa setelah kita ngaji, kita ini semakin baik perilakunya, semakin berbakti sama orang tua, semakin menjaga lisan kita sama orang tua, semakin sopan sama orang tua, semakin gampang disuruh sama orang tua dalam kebaikan. Itu adalah salah satu kunci utamanya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai fenomena kristenisasi di Car Free Day yang banyak diposting di YouTube? Ya, apa yang bisa antum lakukan? Ya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, janganlah sibuk untuk mencela kegelapan, tapi mulailah untuk menyalakan apa? Lilin. Ya. Jadi, gak usah itu ribut ngomongin, oh, gini, ente udah ngapain? Itu aja udah. Ya. Ente udah ngapain? Ya. Kenapa kita gak berpikir, tadi ada buku saku, ya, ada buku saku ketika Car Free Day, kita bagikan itu sama orang-orang. Walaupun cuma 10, gak apa-apa. Kita pilih-pilih lihat orangnya yang kira-kira mau baca. Kita salamin, ini Bu ada hadiah, semoga bermanfaat. Ini Pak ada hadiah, semoga bermanfaat. Jadi, jangan kita fokus untuk mencela kenyataan. Tapi berusahalah fokus untuk memperbaiki keadaan. Ustaz, bagaimana cara kita tersenyum sedangkan kita pakai cadar? Senyum sama siapa? Ya, senyum sama siapa? Senyum sama laki-laki ya lain masalah. Ya, kalau senyum sama orang lain, maaf ini ya. Ini yang anak tanya sama antum yang istrinya bercadar. Ketika istri antum bercadar, dia tersenyum sama cemberut. Bisa bedain enggak? Bisa. Ana bisa bedain. Ya, ana juga bisa bedain. Ketika walaupun pakai cadar dia tersenyum, kita bisa bedain. Raut muka, raut matanya itu kelihatan gitu loh. Kemudian juga emang senyum aja enggak ngomong. Subhanallah, ana pernah ada cerita ini, cerita nyata. Ada seorang akhwat lewat. Ibu-ibu nih, pada duduk nih, ibu-ibu pada duduk, biasa ibu-ibu ngerumpi ya. Ada akhwat lewat. Kemudian akhwatnya ini ngucapin salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Mereka gak pada jawab. Mereka pada terenganga. Bisa ngomong ya katanya. Jadi mereka pikir tuh kalau akhwat bercadar tuh bisu gitu loh. Jadi sampai mereka itu saking kagetnya tuh sampai gak jawab salam gitu loh. Ini kenapa? Image. Ya. Yeah. Makanya kita harus berusaha keras merubah image tersebut. Ibu-ibu ketika belanja, kan biasa tuh ada tukang sayur pada apa? Pada keliling tuh. Itu kan biasa kan ngumpul di situ ibu-ibu tuh kan. Ya. Biasanya kan pada ngerumpi. Ya, ngerumpi yang gak jelas. Antum masuk ke situ. Assalamualaikum. Antum juga belanja. Gimana kabarnya ibu? Masya Allah. Anaknya udah, Masya Allah, udah hafal apa aja nih. Atau gak mesti harus belajar, gak mesti harus ngobrol masalah agama. Ya. Bisa ngobrol yang lainnya, Masya Allah, gimana dagangannya hari ini, ya. Gimana Masya Allah cuacanya sekarang ya, sejuk banget ya. Jadi, berusaha untuk ramah mengucapkan salam, walaupun Anda bercadar. Ustadz, Anda pernah lihat di televisi ada artis ketika mengucapkan salam, ada tambahan kata ta'ala. Apakah diperbolehkan secara Islam? Kalau dari hadis-hadis Nabi SAW kami belum nemu. Ya, kalau dari hadis-hadis Nabi SAW kami belum nemu ada tambahan apa? Ta'ala. Cuman kata beberapa ulama, kalau enggak salah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, kalau ditambahkan enggak apa-apa karena tidak ada yang salah dengan kata ta'ala. Ta'ala itu kan apa? Maha tinggi. Jadi pujian kepada siapa? Kepada Allah. Asalkan tidak dijadikan sesuatu yang rutin, melulu, selalu kayak gitu, gitu loh. Kadang-kadang aja enggak apa-apa, kata para ulama seperti itu. Jadi secara asal ya afdolnya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdolnya seperti itu. Akan tapi kalau suatu saat ditambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, enggak apa-apa, asalkan tidak dirutinkan. Karena maknanya sebenarnya benar, cuman oleh Nabi SAW, setahu kami, dalam hadis-hadisnya tidak disebutkan. Terakhir, Ustaz, ana dari Kedoya. Dari Kedoya, Jakarta Barat, ana datang sini hanya ingin duduk di majlis-majlis Ustaz karena ana mencintai Ustaz karena Allah. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.